بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان عظم حق الوالدين في حسن الصحبة والقيام بالحقوق، وأن للوالدين من حسن الصحبة وطيب المعاملة وجمال الحديث ورعاية الحقوق ما ليس لغيرهما، بل إن لهما في ذلك الحق المقدم والنصيب الأوفى، كما يدل لذلكم هذا الحديث. فتأمل في هذا الحديث كيف جعل عليه الصلاة والسلام حق حسن المصاحبة وجميل المعاملة وطيب الحديث، جعل للوالدين الحق الأعلى والنصيب الأوفى. ومن الناس أيها الإخوة المستمعون الكرام من إذا لقي الأصحاب وجالس الزملاء والرفقاء تخير لهم من الحديث أعذبه، ومن الخلق أطيبه، ومن الأدب أرفعه، وإذا التقى بوالديه أو بأحدهما لم يقدم لهما شيئا من ذلك، بل إنهما ربما عند بعض الناس في آخر القائمة وآخر المستحقين. وهذا من تمام اللؤم وسوء الطبع وشناعة الفعال وانتكاس في أداء الحقوق والواجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, dan juga seluruh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab birrul walidain dan juga bab tentang silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata: ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata: ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah sallam berkata: ummuka, ibumu. Orang ini bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, ummuka, ibumu. Orang ini bertanya lagi, thumma man, setelah itu siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama untuk ketiga kalinya, ummuka, ibumu. Qala thumma man, orang ini bertanya lagi, siapa setelah itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, abuka, ayahmu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, dia bertanya, orang ini bertanya, wahai Rasulullah, man ahaqqa bi husnis suhbah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, aku pergauli dengan baik orang tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abaka, thumma adnaka adnak. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat denganmu, dan yang terdekat denganmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang betapa besar hak kedua orang tua. Dan kedua orang tua adalah yang paling berhak untuk kita pergauli dengan sebaik-baiknya, dan yang paling berhak untuk kita tunaikan hak-hak mereka. kita berusaha untuk bisa bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Dan berusaha untuk bisa berbicara dengan sebaik-baiknya, seramah-ramahnya, seindah-indahnya pembicaraan kita terhadap orang tua. Dan hadis ini menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua yang tidak terdapat pada selain keduanya. Oleh karenanya dalam hadis ini disebutkan bagaimana hak kedua orang tua lebih didahulukan. Ya, dan dia menempati posisi pertama dalam penunaian hak. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Lihatlah dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan hak untuk pergaulan yang terbaik atau sikap berbuat baik kepada seorang dan muamalah yang terbaik serta ucapan yang terbaik. Rasulullah SAW menjadikan hak tersebut yang paling hak tersebut utama adalah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Akan tapi kita dapati sebagian orang jika bertemu dengan para sahabat, dengan para sahabatnya, jika duduk bersama dengan teman-temannya, maka orang tersebut berusaha memilih perkataan yang terbaik, perkataan yang terindah, dan berusaha untuk berakhlak yang paling mulia terhadap teman-temannya, berusaha untuk memiliki adab yang terbaik di hadapan teman-temannya. Akan tapi tatkala dia bertemu dengan kedua orang tuanya atau bertemu dengan salah satunya, ayahnya atau ibunya, maka dia tidak melakukan apa-apa yang terbaik buat kedua orang tuanya. Bahkan bisa jadi pada sebagian orang kedua orang tuanya menempati urutan paling terakhir untuk disikapi yang terbaik. Ya, kalau berbicara dengan mereka dengan perkataan yang tidak dia pedulikan, muamalah yang tidak dia pedulikan berbeda tatkala dia bertemu dengan teman-temannya. Dan ini merupakan sikap yang sangat buruk dan tabiat yang sangat rusak dan perbuatan yang sangat tercela dan menunjukkan keterbalikan, ya, perkara yang seharusnya hak yang paling ditunaikan kepada kedua orang tuanya, akan tapi perkalanya dia balik justru kepada kedua orang tuanya akhlaknya paling buruk. Wa idza kana ayuha al-ikhwah al-mustami'un Allah 'azza wa jalla fi kitabih al-'azim amara bi ri'ayat hadha al-haqq 'an al-musahaba bil-ma'ruf lil-walidayn hala kufrihima billah wa da'watihima li-ibnihima ila al-ishrak billah كما في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة قال وصاحبهما في الدنيا معروفة فكيف إذا كان الأبوان مؤمنين صالحين عابدين متقيين لله تبارك وتعالى لا شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن المقام أرفع والأمر أعظم والواجب أكبر. Jika Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang sangat mulia Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk memperhatikan hak kedua orang tua, memerintahkan kita untuk bisa bersikap yang terbaik kepada kedua orang tua, padahal kedua orang tua dalam keadaan kufur, ya, bukan hanya kufur kedua orang tua, bahkan kedua orang tua mengajak anaknya untuk berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, Allah tetap menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang modelnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma." Dan jika keduanya memerintahkan engkau untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Akan tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya. Ini orang tua yang dalam keadaan kufur dan menyeru kepada kekufuran. Bagaimana jika kedua orang tua adalah kedua orang tua yang beriman kepada Allah, yang saleh, rajin beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya perkaranya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi hak mereka untuk disikapi dengan baik lebih tinggi lagi. Thumma awrad rahimahullah hadits Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان أن حق الوالدين حال الكبر وضعف القوى وضعف الحواس يتأكد ويكون الواجب في مثل هذا المقام أكبر لعظم حاجة الأبوين حال كبرهما وضعف قواهما وهاء أبدانهما وضعف أبصارهما وقلة حيلتهما. فالمقام مقام البر في هذا الموضع أعظم وأكبر. تأمل هذا المعنى مقررا في القرآن الكريم في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا سيما وأن الأبوين في مثل هذه المرحلة مرحلة الضعف وشدة الحاجة إلى عون الأبوين، قد يرفع الأب صوته أو الأم، قد تتعدد طلباته أو حاجته إلى غير ذلك، فيحتاج الابن أن يذكر جميل الأبوين السابق وإحسانهما العظيم عليه فيرعى لهما هذا الحق، وليحذر أشد الحذر من أن يكون عاقل لهما. ونتأمل الوعيد الذي في الحديث الذي ساقه المصنف: رغم أنفه، ويكررها عليه الصلاة والسلام: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. إنه أيها الإخوة المستمعون حرمان ما أشنعه وخسران ما أفضعه أن يدرك المرء والديه أحدهما أو كليهما على الكبر فلا يقوم لهما بحق ولا يرعى لهما واجبا، ويكون عياذا بالله عاقا لهما مسيئا إليهما. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: "Raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf." Ya, celaka dan celaka atau merugi dan merugi, ya. Man adraka abawaihi indal kibar. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya tatkala mereka berdua dalam keadaan sudah tua, ahaduhuma au kilaihima, mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yadkhulil jannah, kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ditekankan untuk menunaikan hak kedua orang tua, terutama tatkala mereka berdua sudah dalam keadaan tua, dalam keadaan jompo, tatkala tubuh mereka sudah melemah, kekuatan mereka sudah melemah, kemudian juga indera mereka sudah tidak kuat, pendengaran mereka melemah, penglihatan mereka melemah. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, semakin ditekankan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hal ini telah Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Sungguhnya Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidayni ihsana, dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Tatkala, ya, salah seorang dari mereka, dari kedua orang tuamu, di masa tua dan tinggal bersamamu, salah seorang dari mereka atau keduanya, fala taqullahuma uffin, maka janganlah katakan kepada keduanya kalimat ah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau, ya, membentak mereka, wa qullahuma qaulan karim, akan tapi katakanlah kepada kedua orang tua yang sudah jompo, yang sudah tua, ucapkanlah kalimat yang baik, kalimat yang mulia, waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaknya engkau merendah, ya, tawaduk di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, ya Rob, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala aku masih kecil. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi SAW, ya, menjelaskan tentang, ya, betapa celakanya orang yang tidak merawat kedua orang tuanya tatkala orang tuanya sudah jompo. Rasulullah SAW mengatakan: "Rogima anf, summa rogima anf, summa rogima anf." Ya, celaka, celaka dan celaka. Rasulullah SAW mengulanginya sampai 3 kali. Sampai-sampai para sahabat bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya tatkala sudah mencapai masa jompo, sudah tua, sudah lemah tubuh mereka, salah satunya atau keduanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena ini kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lantas dia sia-siakan. Orang seperti ini, orang yang celaka. Ini merupakan kerugian yang sangat besar, ya. Perbuatan yang sangat tercela. Seorang yang tidak menegakkan kewajibannya untuk menunaikan hak kedua orang tuanya tatkala mereka berdua sudah mencapai masa tua. Terutama para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya kedua orang tua kalau sudah mencapai masa jompo, terkadang sifatnya ya aneh ya. Terkadang mereka mengangkat suara mereka, berteriak-teriak ya. Terkadang ya mengulang-ulangi permintaan, sudah dipenuhi kebutuhannya masih minta lagi. Kenapa? Dia lupa sehingga mengulang-ulangi permintaannya ya. Oleh karenanya seorang anak tatkala mendapati kondisi seperti ini ya, ingatlah tentang kebaikan kedua orang tua yang telah merawatnya tatkala dia masih kecil ya. Ingatlah itu semua agar dia bisa menghadapi, berbakti kepada orang tua dalam kondisi orang tua sudah mencapai masa jompo. Dan ingatlah, hati-hati, jangan sampai seorang anak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار أي كأنما تطعمهم الرماد الحار هو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه لفتة عظيمة جدا إلى أن من يصل الرحم ينبغي أن يكون وصله لها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يرجو عليها جزاء ولا شكورا ولا حمدا ولا ثناء، بل يرجو ما عند الله من ثواب وأجر ومن وفضل. وسيأتي معنا في بعض الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى ذكر شيء من الأجور المترتبة على ذلك والثمار الحاصلة بذلك من ثواب الدنيا وثواب الآخرة. فالذي يصل الرحم يصلها قربة إلى الله، لا ينتظر مقابلا من رحمه. فإذا كان بهذه الصفة، إذا أحسن إليهم وأساءوا إليه لم يبالي بذلك، لأنه لم يفعله إلا لله ولم يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما يروض المسلم على الصبر وعدم الاكتراث بالأذى الذي يكون من بعض القرابة لمن وصلهم من قرابتهم. فهذا رجل يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، أي أنهم يقابلونه بضد إحسانه، يلقاهم بالإحسان والصلة والحلم وهم يلقونه بالقطيعة والإساءة والجهل عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثنيا على هذا الرجل ذاما لحال قرابته، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. والمل كما شرحه الإمام النووي رحمه الله تعالى هو الرماد الحار، ومعلوم شدة ألمه وضرره على من يسفه. وهذا فيه أن هذا الرجل ثوابه ثابت وباق، وهؤلاء آثمون بتكرر إساءتهم إليه وجهلهم عليه، وحالهم كهذه الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كمن يسف المل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وهذه أيضا نعمة كبرى ومنة عظيمة، أن يكون الله سبحانه وتعالى للعبد عونا وظهيرا وناصرا ومؤيدا. فالشاهد أن هذا الحديث العظيم فيه حث على صلة الأرحام دون التفات إلى ماذا يكون منهم من ردة فعل، هل هم يصلونه، هل هم يحسنون إليه، هل هم يحسنون استقباله، إلى غير ذلك. لا يفكر في ذلك، وإنما يؤدي هذه القربة يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى دون التفات إلى ما يكون بمقابلة ذلك من الجيران. فلا إحسانهم يدفعه لمزيد، ولا إساءتهم تدفعه لنقص، بل هو في حال إحسانهم وإساءتهم يؤدي ما عليه من صلة ووفاء بهذا الحق. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki kerabat. Aku menyambung silaturahmi kepada mereka, akan tapi mereka memutuskan silaturahmi denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, akan tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku bersikap bijak terhadap mereka, akan tapi mereka berbuat bodoh terhadapku." Maka Rasulullah SAW berkata, "La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal." Kalau seandainya engkau sebagaimana yang engkau kabarkan, maka sungguhnya seakan-akan engkau telah memasukkan debu atau abu yang panas ke dalam mulut-mulut mereka. "Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik." Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada engkau, ya, dalam menghadapi mereka selama engkau terus kondisinya demikian. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini ada perkara yang sangat penting harus kita perhatikan, yaitu bahwasanya barang siapa yang menyambung silaturahmi, hendaknya tatkala dia menyambung silaturahmi, dia menjadikan perbuatannya tersebut merupakan kurbah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, dengan keluarganya, karena mengharap dari mereka balasan, karena mengharap dari mereka rasa terima kasih, karena mengharap dari mereka timbal balik. Jangan dia mengharap pujian ataupun sanjungan dari mereka. Akan tetapi seorang tatkala menyambung silaturahmi benar-benar karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akan datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ya pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyambung silaturahmi, baik ganjaran di dunia maupun ganjaran di akhirat. Seorang yang menyambung silaturahmi, dia tidak mengharap ya pujian dari kerabat yang dia baiki, tidak mengharap sanjungan, tidak mengharap timbal balik, tidak mengharap kebaikan dari mereka, bahkan tidak mengharap rasa terima kasih dari mereka. Dia hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang yang menyambung silaturahmi, jangan dia tunggu-tunggu kapan kerabatnya akan berbuat baik kepada dia, ya. Jangan dia tunggu-tunggu, ya. Oleh karenanya jika kondisinya seperti ini, seorang yang dia bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dia tetap bersilaturahmi. Apakah kerabatnya berbuat baik kepada dia, membalas kebaikannya, dia tetap bersilaturahmi. Ataukah kerabatnya berbuat buruk kepada dia, ya, tidak tahu terima kasih, ya. Ya. Kata orang, air susu dibalas dengan air tuba, dia tidak peduli, dia tetap bersilaturahmi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengisyaratkan kepada orang ini untuk bersabar dan agar tidak peduli dengan ya sikap kerabatnya yang berbuat buruk kepada dia. Lihatlah orang ini tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki kerabat. Saya sambung silaturahmi, mereka putuskan silaturahmi. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Saya berbuat bijak kepada mereka, mereka berbuat kejahilan kepadaku." Intinya bahwasanya apa yang dia lakukan dibalas dengan keburukan, ya. Dia melakukan kebaikan dibalas dengan keburukan. Dia menyambung silaturahmi dibalas dengan memutuskan silaturahmi. Dia berbuat bijak, mereka berbuat buruk kepada dia. Ya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyabarkan orang ini, ya. Kemudian mengatakan, "Jika engkau memang demikian, engkau terus bersilaturahmi kepada mereka sementara mereka berbuat buruk kepadamu, maka seakan-akan engkau memasukkan al-mal, memasukkan abu yang panas ke dalam mulut mereka." Ya, ini pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya orang ini pahalanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka kerabatnya yang berbuat buruk kepada dia, maka mereka berdosa. Dan semakin mereka berbuat buruk kepada dia, semakin banyak dosanya. Ya. Dan seakan-akan bahwasanya orang ini telah memasukkan abu yang panas ke dalam mulut mereka. Kita tahu bahwasanya abu yang panas tentunya ya kalau dimasukkan ke dalam mulut ya akan berikan rasa sakit, ya akan berikan kemudharatan kepada orang yang dimasukkan abu yang panas. Artinya orang-orang ini, kerabat yang berbuat buruk ini, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nikmat yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik." Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penolong bagimu selama engkau terus bersifat demikian. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba, tatkala Allah Subhanahu wa taala menguatkan seorang hamba. Intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa bersilaturahmi tanpa memandang dan tanpa menunggu apa yang akan dilakukan kerabat kita kepada kita. Apakah mereka berbuat baik kepada kita ataukah berbuat buruk kepada kita. Kita bersilaturahmi karena itu merupakan bentuk kurbah, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau mereka berbuat baik kepada kita, kemudian kita semakin bersilaturahminya semakin kuat, atau sebaliknya kalau mereka berbuat buruk kepada kita, akhirnya kita mengurangi kebaikan kita kepada kerabat. Ini tidak benar. Akan tapi kita bersilaturahmi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وهذا فيه أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق، والبركة كذلك في العمر، وأن صلة الأرحام سبب عظيم في زيادة الأرزاق وطول الأعمار، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى قرابته صلة وإكراما وإحسانا أحسن الله سبحانه وتعالى إليه بالصلة في رزقه وعمره، وهذا مما يجعل العبد يحرص على صلة الأرحام ليفوز بخير الدنيا والآخرة، ففي دنياه بركة في الرزق وطول في العمر، وفي الآخرة ما عده الله سبحانه وتعالى من ثواب عظيم وأجر جزيل. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi," barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya, "wa yunsa'a lahu fi atharih," dan suka untuk dipanjangkan umurnya, "falyasil rahimah," maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya silaturahmi memberikan banyak faedah. di antaranya keberkahan di dunia, keberkahan dalam rizki, dan keberkahan dalam umur. Orang yang bersilaturahmi akan dilapangkan rizkinya dan akan dipanjangkan umurnya. Dan kita tahu bahwasanya kaidah al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Barang siapa yang berbuat baik kepada kerabatnya, berbuat baik kepada arhamnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berbuat baik kepada dia. Barang siapa yang menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, Allah juga akan menyambung dia dengan rizkinya dan umurnya. Artinya Allah akan perpanjang umurnya dan akan memperluas rizkinya. Tatkala seorang hamba mengetahui hadis ini, tentunya dia akan lebih semangat dan termotivasi untuk menyambung silaturahmi, karena dia akan peroleh dua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia dengan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, dan kebaikan di akhirat dengan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada rahimahullah hadith Anas radhiyallahu anhu qala kana Abu Talha أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب والحديث تقدم معنا شرحه في الباب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى والشاهد منه لهذه الترجمة أن أحق الناس بالإكرام والصلة هم القرابات وأن النفقة في القرابة صلة وصدقة يكون بذلك جمع بين الصلة والصدقة ومن فوائد هذا الحديث العظيم الاستشارة استشارة أهل العلم كما كان أبو طلحة لما سمع بهذه وبلغته هذه الآية الكريمة استشار النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع فأرشده عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang telah lalu ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Abu Talhah merupakan salah seorang dari kaum Ansar yang memiliki ya, kebun korma yang paling banyak. Dan di antara harta yang paling dia sukai yaitu kebun kormanya yang bernama Bayroha. Dan letak kebun Bayroha ini di depan Al-Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk dalam kebun ini kemudian minum dari air yang segar yang terdapat dalam kebun ini. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan bisa meraih ya kebaikan yang hakiki sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha tatkala mendengar ayat ini, dia pun segera pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian berinfak dengan apa yang kalian cintai." Kemudian dia berkata, "Sungguhnya hartaku yang paling aku cintai, yang paling aku sukai, yaitu kebun kormaku yang bernama Bayroha. Dan sungguhnya ketahuilah bahwasanya kebun kormaku itu akan aku sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka letakkanlah kebun korma tersebut wahai Rasulullah sesuai dengan yang pendapatmu sesuai dengan yang engkau lihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bakhin dzalika malun rabih." Ya. Dzalika malun rabih. Sungguh menakjubkan, ini merupakan harta yang menguntungkan. Ini merupakan harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, wahai Abu Talha. Dan sungguhnya menurutku, engkau jadikan kebun kormamu itu ya sebagai sedekah bagi karib kerabatmu. Maka Abu Talha pun mengatakan, af'alu ya Rasulullah, saya akan melakukannya wahai Rasulullah. Maka Abu Talha pun membagi kebun korma tersebut di antara karib kerabatnya dan di antara sepupu-sepupunya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang hadis ini telah lalu ya sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh. Akan tadi yang menjadi perhatian kita pada hadis ini yaitu tentang bahwasanya karib kerabat merupakan orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahmi. Karib kerabat merupakan orang yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan kepada mereka dan memberi nafkah kepada karib kerabat. Sungguhnya menggabungkan dua perkara yang baik. Yang pertama silaturahmi dan yang kedua sedekah bagi mereka. Inilah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Talha sampai kepada dia ayat yang sangat mulia, kalian tidak akan bisa memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, maka dia ingin mengamalkan ayat ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada dia, memberi petunjuk kepada dia untuk menafkahkan kebun kormanya tersebut kepada karib kerabatnya. Karena karib kerabat merupakan orang-orang yang paling berhak untuk kita baiki, untuk kita sambung silaturahmi, dan untuk kita berinfak dan bersedekah kepada mereka. Hadis ini juga memberi faedah kepada kita tentang bermusyawarah dengan para ahlul ilmi. Kalau kita punya suatu permasalahan, maka hendaknya kita bermusyawarah dengan mereka. Ya, sebagaimana dalam ayat ini, dalam hadis ini, Nabi Abu Talha segera menemui Nabi SAW untuk minta pendapat Nabi SAW. Dan kita ketahui bahwasanya al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya kalau kita menghadapi persoalan, permasalahan, hendaknya kita bermusyawarah dengan para ulama. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu maqal, أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. قال فهل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه أن بر الوالدين من الواجبات العظيمة وأنه من الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ففيهما فجاهد. فبر الوالدين ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وذلك أن الجهاد مراتب، وكل طاعة يقوم بها العبد يبتغي بها مرضات الله سبحانه وتعالى وأجره عز وجل وثوابه فهو من الجهاد، كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا كان البر بر الوالدين جهادا فينبغي أن يراعى الترتيب حسب الأهمية وحسب المكانة، وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال ألك أبوين؟ أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فقدم عليه الصلاة والسلام بر الوالدين على الجهاد، مما يدل على أنه آكد من الجهاد إذا كان الجهاد فرض كفاية. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtaghil ajr minallahi ta'ala." Wahai Rasulullah, aku membaiat engkau untuk berhijrah dan untuk berjihad karena aku mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, "Fahallaka min walidayka ahadun hayyun?" Apakah ada salah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Maka dia berkata, "Na'am, bal kilahuma, wahai Rasulullah, dua-duanya masih hidup, ayah ibuku masih hidup." Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, "Fatabtaghil ajra minallahi ta'ala?" Engkau ingin ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang ini berkata, "Na'am, benar wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Hendaknya engkau kembali kepada kedua orang tuamu dan indahkanlah ya pergaulanmu atau muamalahmu, sikapmu terhadap kedua orang tuamu. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini merupakan lafal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanahu fil jihad, minta izin untuk pergi berangkat jihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia berkata, "Na'am, benar wahai Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fafihima fajahid." Maka berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan salah satu bentuk kewajiban yang sangat tinggi. Sampai-sampai termasuk jihad fisabilillah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam lafal yang tadi kita sebutkan, "Fafihima fajahid." Maka hendaknya engkau berjihad dalam berkhidmat, dalam melayani kedua orang tuamu. Oleh karena jihad merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk jihad. Karena kita ketahui bahwasanya jihad itu bertingkat-tingkat. Dan setiap amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba termasuk dari jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami, yaitu beramal soleh, berjihad di jalan kami, maka kami akan ya tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau berbakti kepada kedua orang tua merupakan jihad, oleh karenanya tentunya harus diperhatikan urutan. Jihad dengan mengangkat senjata juga merupakan jihad, berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan jihad. Oleh karenanya harus diurut mana yang dahulu untuk dikerjakan. Tatkala ternyata jihad merupakan jihad fardu kifayah, sementara berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang wajib dilakukan, maka jihad dalam melayani kedua orang tua lebih didahulukan daripada berjihad mengangkat senjata untuk berperang jika jihad tersebut merupakan fardu kifayah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fafihima fajahid," maka hendaknya engkau berjihad kepada kedua orang tuamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu dan tidak ikut berperang. Tsumma awrad rahimahullah haditha Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-wasil bil mukafa', walakin al-wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalaha." Idza qata'at rahimahu wasalaha, rawahu al-Bukhari. وقطعت بفتح القاف والطاء ورحمه مرفوع. وقوله في الحديث المكافئ الذي يبادر بالصلة, يبادر الرحم بالصلة مقابلة صلتهم. وبين عليه الصلاة والسلام أن المكافئ ليس هو الواصل حقيقة, وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل حقا هو من إذا قطعت رحمه وصلها, وهذا إنما يكون إذا كان العبد يصل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كما مضى إيضاح ذلك وبيانه في حديث تقدم. Kemudian الإمام النووي رحمه الله membawakan hadis yang lain dari juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'." Bukanlah seorang menyambung silaturahmi ya karena ada timbal budi, ya, timbal balik. "Walakinal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Akan tapi yang menyambung silaturahmi yang sesungguhnya yaitu yang jika kerabatnya memutuskan silaturahmi, dia tetap menyambung silaturahmi. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang dimaksud dengan al-mukafi yaitu seorang yang segera menyambung silaturahmi tatkala kerabatnya berbuat baik kepada dia. Artinya apa? Dia bersegera ya berbuat baik kepada kerabatnya tatkala ya sebagai balas budi, sebagai timbal balik. Ternyata kerabatnya juga berbuat baik kepada dia. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini sungguhnya bukan seorang yang bersilaturahmi secara hakikatnya. Bukan. Akan tapi yang dikatakan benar-benar orang yang bersilaturahmi, yaitu seorang yang tetap bersilaturahmi meskipun karib kerabatnya memutuskan silaturahmi dengan dia. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang yang dia tatkala bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, karena memandang silaturahmi merupakan qurbah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak peduli apakah kerabatnya berbuat baik kepada dia atau tidak sebagaimana telah lalu penjelasannya. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه وهذا قريب في المعنى بالحديث الذي تقدم أن الرحم قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك وهذا الحديث فيه أن الرحم معلقة بالعرش تقول ذلك تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ولئن كنا لا نسمع لها هذا الصوت إلا أننا من قولها له على يقين لأن الذي أخبرنا بذلكم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام مما يبين لنا عظم شأن الرحم وصلتها وأن من وصلها وصله الله وأن من قطعها قطعه الله ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لرضاه وأن يعيننا على طاعته وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy." Bahwasanya rahim ya tergantung di 'arsy. Dan rahim berkata, "Man wasalani wasalahullah." Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. "Wa man qata'ani qata'ahullah." Barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya yang di mana disebutkan bahwasanya rahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya dia pun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindarkan daripada sikap memutuskan silaturahmi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rahim, "Apakah engkau ridha ya jika aku berikan kepada engkau barang siapa yang memutuskanmu maka aku akan memutuskan dia dan barang siapa yang menyambungmu maka Allah akan menyambung dia." Hadis ini maknanya sama. Artinya barang siapa yang menyambung silaturahmi, menyambung rahim, maka Allah akan berikan kepada dia pertolongan, kemudahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah akan memutuskan perkaranya, akan dibuat sulit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya rahim tergantung di arsy. Kemudian berkata, meskipun kita tidak mendengar perkataan rahim, akan tapi kita yakin bahwasanya Ar-Rahim pernah berkata, karena yang mengabarkan kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang tidak mungkin berucap dari hawa nafsunya, akan tapi yang diucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar di Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullahu taala. Kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadilat Syekh atas darsnya yang telah disampaikan, juga kepada Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan dars kita di sore hari ini. Dan kami akan menyampaikan pertanyaan yang telah datang melalui pesan singkat. Ada waktu 5 menit waktu kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama dari Ummu Zahra di Kalimantan Barat di Bengkayang yang bertanya, "Ya Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'allaf. Yang saya tanyakan, apakah saya berdosa jika berkunjung ke rumah orang tua kemudian tidak memakan makanan mereka karena orang tua saya masih dalam keadaan Nasrani, sehingga orang tua saya merasa sedih apabila saya tidak memakan makanan mereka. Apa yang harus saya lakukan ya Syekh? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya." Awalan min haythu as-silah li الأبوين وهما على حال الكفر والبر بهما، فهذا تقدم معنا وقد ورد فيه قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والآية واضحة في أهمية البر والإحسان للوالدين في مثل هذه الحال، حتى وإن بلغ بهما الأمر دعوة الإبن أو الإبنة إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فنحن ننصح هذه الأخت وفقها الله وأعانها على رضا أن تحرص على بر أبويها وصلتهما المستمرة وإرسال الهدايا الطيبة لهما، وأيضا ننصحها إذا زارت والديها أن تأكل من ما يكون عندهم من طعام أو شراب مثل العصير أو الأغذية التي تكون عند الوالدين، وأيضا الذبيحة إذا علمت أن اللحم الذي عند والديها قد ذبح وذكي الذكاة الشرعية لم يكن قتل بالصعق أو نحو ذلك وإنما ذكي، فإنها تأكل منه، تسمي وتأكل منه، ولا جناح عليها في ذلك، فتطيب خاطر الوالدين بالأكل مما عندهما، تقدم لهما الهدايا الطيبة، أيضا تعاملهما المعاملة الطيبة، وكل ذلك تفعله طمعا في أن يهديهما الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام على يديها، وهذا هو أعظم البر وأجله. Adapun mengenai menyambung silaturahmi terhadap kedua orang tua yang masih dalam keadaan kafir, maka telah lalu penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Ya, Allah mengatakan, "Jika kedua orang tua mengajakmu untuk berbuat kesyirikan kepadaku yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah taat kepada keduanya, akan tapi berbuat baiklah kepada mereka berdua tatkala di dunia." Ayat ini sangat jelas bahwasanya tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua di mana kedua orang tua dalam keadaan kafir, ya. Dan kita memberi nasihat kepada yang bertanya agar berusaha untuk terus bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya, ya, berkesinambungan dengan menyenangkan hati mereka, dengan beri hadiah kepada mereka, ya, menyenangkan hati mereka. Dan kalau sampai di rumah kedua orang tua, tidak mengapa untuk makan dan minum, ya. Misalnya ada jus dia minum, ada minuman dia, ada kue yang dia makan, ya. Ini tidak jadi masalah. Adapun yang berkaitan dengan sembelihan, maka kita ketahui bahwasanya sembelihan, ya, ahlul kitab boleh dimakan jika kita mengetahui bahwasanya sembelihan tersebut disembelih dengan cara yang syar'i, bukan dibunuh dengan listrik misalnya, tetapi disembelih, ya. Kalau dia tahu bahwasanya sembelihan tersebut disembelih dengan cara yang benar, maka dia tusammi, mengucapkan bismillah, kemudian makan sembelihan tersebut. Dan ini tidak mengapa, agar bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Semua ini dia lakukan dengan berharap agar kedua orang tuanya dia bisa mendapatkan hidayah dan bisa menerima Islam di kemudian hari. Jazakallah khairan ya Syekh. Dan kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan. Kami mohon maaf untuk para pendengar yang telah menyampaikan pertanyaan. Dan di akhir majlis ini, naflubu minkum alih ikhtitam. Tafadhal ya Syekh. Syakarallah lakum akhi Syekh Fawaz, wa aydan lil amilin ma'akum fi hadhihi al-idha'a, wa li jami' aydan al-amilin fi al-idha'at al-ukhra an-naqilah li hadha al-barnamaj. وشكر الله لجميع الإخوة المستمعين والمستمعات، ووفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.